memang tiada keikhlasan di tengah lautan akan kehausan menangislah jiwa. Atas nama cinta ku mengabdi, atas nama cinta ku berkorban. Sayangilah aku, cintailah aku seumur hidupku. Berjanjilah demi apapun, kau akan selalu di sampingku. Cinta di dalam apalah artinya kesetiaan bila memang tiada keikhlasan di tengah lautan akan kehausan menangislah jiwanya. Berjanjilah demi apa nama cinta ku mengabdi, atas nama cinta ku berkorban. Sayangilah aku, cintailah aku seumur hidupku. Berjanjilah demi apapun, kau akan selalu di sampingku. Cinta di dalam sehat tangisku, kau selalu ada.